Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَأَيْضًا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Fa'inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhtasatuhah fa'inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin binnar. Ayuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan pembahasan fikhul muyassar kita, tentunya kita belajar aisar dulu. Aisar min aisar mu'in, dari perkara yang mudah yang bisa menolong. Lihalil uqdati min lisanil qari'in, penuntun mudah meluruskan lisan para pembaca Al-Quran. Ada terjemahannya. Kemarin kita masih membahas tentang makhraj, sampai makhraj lisan ya, selesai. Ya, insyaallah sampai mana kemarin terakhir? Halaman 11. Ya kan, halaman 11. Sampai C. Sampai yang terakhir, sampai C. Sudah selesai C. Yang Zha, Zha, Zha, Zham. Sudah. Sekarang syafatain untuk menyingkat waktu. Nanti kita simpulkan di makhraj. Nah, bisa kita lihat pada halaman 19 itu nanti sifat, bukan makhraj ya, sifat. Syafatain itu dari kata dua bibir. Terbagi menjadi dua makhraj untuk empat huruf. Dua bibir ini ada berapa? Dua makhraj, dua tempat keluar, empat huruf. Yang pertama bagian dalam bibir bawah dengan ujung gigi sari atas, keluar huruf fa. Coba perhatikan. Gigi sari atas dengan bagian dalam bibir bawah, fa, f a fa. Dan kita orang Indonesia sudah biasa mengucapkan fa. Bagian dalam ya, jangan di bagian luar, nanti bisa juga bunyinya tapi makso. Fa, fa. Dalam fa, fa, fi, fu, sama-sama. Fa, fi, fu. Ya. Ini mudah, insyaallah. Kemudian bibir dengan bibir, bibir atas sama bibir bawah. Dari bibir atas dan bawah ini mengeluarkan tiga huruf. Semisal huruf ba, Huruf ba ini dua bibir dirapatkan dan ditekan. Ba, sama-sama. Ba. Bi. Bu. Bab. Ba. Bi. Dirapatkan dulu baru ditekan. Ba. Bi. Bu. Jangan ba. Bi. Bu gitu. Tadi ditekan. Ditempelkan dulu baru ditekan. Ba. Bi. Bu. Bab. Ya, paham ya? Benar-benar rapat sempurna, enggak ada nafas yang keluar. Enggak ada. Kalau ada yang keluar nafasnya salah. Ba. Bi. Bu. Kurang rapat. Sekarang ma. Ma merapatkan juga bibir sama dengan ba, cuma mengalirkan suara ke rongga hidung. Cuma dibocorkan itu suara itu ke hidung ke atas. Coba. Ma. Ma. Dibocorkan ke atas. Coba kalau seandainya ini bumpet hidung kok masih keluar, berarti salah. Ma. Jadi kalau mampet berarti benar. Ma. Ma. Ya. Perbedaannya kalau ba tadi rapatkan, ditekan, dikeluarkan di mulut. Kalau ba, kalau ma sama dirapatkan, cuma dibocorkan ke atas. Ma. Ya. Sama-sama. Ma. Mi. Mu. Mam. Pada saat mam ditekan nanti enggak akan keluar mam. Seperti itu. Sekarang wa. Wa dihimpun saja enggak sampai dirapatkan. Dihimpun itu di ada lubang dikit. Ya. Tanpa mengerapatkan. Ini wa. Wa. Coba. Wa. Wi. Wu. Bau. Wa. Enggak sampai rapat. Wa, wa. Ya, itu. Masih ada celah. Kemudian terakhir huruf gunnah. Gunnah itu pangkal hidung. Keluar dari makhluk ini adalah huruf gunnah nun dan mim. Na, ma, ini huruf-huruf hidung. Keluarnya di hidung. Walaupun dia punya makhraj khusus keluarnya, kalau mim itu di mana? Dua bibir. Namun dia keluarnya yang lainnya dia di hidung juga. Na juga seperti itu. Na, na, na. Kalau na kan ujung lidah dengan gusi atas yang berbeda, yang berada di atas gigi seri. Huruf na. Selain itu tidak ada lewat hidung. Kalau lewat hidung berarti malah salah. Namanya dengung. Apa namanya? Kalau orang Jawa berengeng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini pakai hidung suaranya. Enggak boleh. Harus jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bisa dipahami ya. Nanti ketahuan pada saat praktek, oh ini hidung harus diturunkan. Ya. Harus diturunkan pelan-pelan. Gimana caranya latihan? Biasanya kalau orang yang suaranya cemreng itu lewat hidung. Kalau dalam biasanya kan ngebas suaranya. Tingkatan gunnah ditinjau dari panjang zamannya ada 4. Panjang durasinya itu ada 4. Yang pertama akmalu ma takun. Yang paling sempurna panjangnya zamannya. Contohnya gini. Tatkala mim dan nun bertasdid, tatkala ada nun dan mim itu bertasdid, itu ada huruf gunnah keluar. Dan ini paling sempurna. Coba kita lihat di dalam surat dalam ayat ini, wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Ya, sama-sama bisa enggak? Bisa ya? Ulangi. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Ya, sama-sama. Masa enggak ada? Ada. Khoisum halaman 16. 12. 18 yang baru itu. Coba lihat di Khoisum, Khoisum. Yang baru-baru enggak ada mungkin. Ada. Yang baru. Ini fotokopinya yang baru paling lama. Yang baru tapi kurang. Oh, kurang. Cari halamannya di samping ya. Ya enggak apa-apa. Maksudnya gini ya, perhatikan anna lamma amanna. Nah, di sini tuh panjang. Boleh kalau kayak gini itu biasanya kalau orang korek-korek itu dilekuk-lekuk kan. Wa anna. Nah, itu mainnya di situ. Tapi ya sewajarnya. Lamma boleh dua. Malah yang salah wa anna lamma itu malah salah. Habis di bisa ya, ulangi, tirukan. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Yo. Wa an ayo sama-sama. Kan tadi saya sudah, sekarang antum. Satu, dua, tiga. Ya, baca latihan satu nafas. Satu bacaan. Kalau misalnya satu ayat panjang diputus-putus ya. Jangan bernapas di tengah jalan. Misalnya Al-Kafirun ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari. Enggak boleh itu. Habis kalau mau enggak kuat berhenti. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ya. Nah, seperti itu. Ini maksudnya panjang. Maksudnya paling sempurna. Akmal ma takun. Misalnya yang berikutnya nun mudghamah. Nun yang berdomah pada ya atau wawu. Mudghamah pada ya dan wawu. Nun mati pada wawu dan ya. Misalnya wa mai, ada nun sukun tapi setelahnya ya, itu sempurna. Atau wawu min waliyin, ada tuh di situ saya baca wa may yudlilillahu fama lahu min waliyin. Nah, di situ wa may panjang nun mati mudghom pada saat setelahnya ya atau wawu. Yang kedua lebih pendek kamilah. Tatkala sukun. Atsumma idza ma waqa'a amantum. Nun sukun. Setelahnya enggak wawu tapi ta ya. Wa antum. Ini lebih pendek tapi enggak terlalu terlihat. Tapi lebih lama yang tasdid. Nakisah. Nakisah yang ketiga yaitu pada nun dan mim sakinah yang bersukun mudhaharah. Mudhaharah ya. Yang berizhar. Setelahnya ketemu huruf-huruf izhar. Misalnya an aminu bi rabbikum. Ini enggak boleh. An aminu bi rabbikum. Salah. Ya ini nakis, pendek saja. An aminu. Tidak sampai an, itu tidak sampai dengung, ya. أن آمنوا بربكم. Sama-sama. Ya, ini lebih. Ya, ini naqisah. Yang keempat lebih angkos lagi, lebih berkurang lagi dengungannya. Wa namaliku masfufah. Sama-sama. Nah, pada saat nunnya itu berfathah biasa, enggak bersukun. Jadi yang paling panjang pada saat tasdid, lebih pendek pada saat sukun bertemu dengan waw atau ya. Lebih pendek lagi dia bersukun tatkala bertemu dengan huruf-huruf idhar. Lebih pendek lagi pada saat berharokat biasa. Ya keluar nah, nah. Tapi enggak sampai nah, enggak sampai gitu. Paham maksudnya ini? Ini menjelaskan tentang durasi idghamnya nun, apa namanya nun dan mim. Ya. Kenapa khaisum dihitung sebagai makhraj? Sementara padahal kenapa kok khaisum ini dihitung makhraj padahal kan mim punya makhraj sendiri. Nun juga punya makhraj sendiri, kenapa kok dihitungkan makhraj? Ya, ini alasannya. Sementara keluar dari bukanlah huruf melainkan sifat. Maka jawabannya bahwa guna adalah satu-satunya sifat yang munculnya terpisah dari makhraj huruf. Tidak seperti sifat lain. Yang maksudnya satu-satunya sifat yang munculnya terpisah dari makhraj huruf. Tidak seperti sifat lain yang keluarnya menyertai huruf dari makhrajnya. Misalnya. Contohnya nanti. Misalnya. Sifat. Istilah itu lidah naik. Nah, di situ nanti berkaitan dengan makhraj lidah. Kalau ini makhraj bibir, tapi hubungannya dengan hidung, ya, terpisah. Jadi tetap dihitung sebagai makhraj, bukan sifat. Makhraj itu organ yang dilewati huruf. Kalau sifat itu kriteria. Kriterianya apa? Huruf alif, huruf ba, huruf ta, huruf sampai ya. Insya Allah kita akan bahas setelah ini. Kita masuk pada sifat. Jadi judulnya yang sebelum kita membahas tentang jilid 1, bahas tentang huruf, makhraj dan sifat. Makhraj dan sifat huruf. Sekarang sifat. Sifat adalah kaifiyah, tata cara yang mengiringi pelafatan suatu huruf yang dengannya terbedakan dari huruf satu dengan huruf yang lainnya. Jadi dia itu ya kriteria lah. Kaifiyah, cara mengucapkan huruf. Caranya seperti ini. Lidahnya seperti ini. Suaranya seperti ini. Kalau makhraj titik. Titik temu tatkala makhraj itu keluar. Kalau sifat caranya. Tata cara. Fungsinya apa sih kok harus kita belajar makhraj? Belajar apa? Sifat. Ada tiga disebutkan oleh penulis. Yang pertama, membedakan dua huruf yang makhrajnya sama. Seperti sa, za, gho. Ini sama makhrajnya, ya enggak? Keluar dari mana? Sa, za, zo. Lidah sebelah mana? Ujung lidah, ya, dengan gigi jari atas. Sama, cuma ini dibedakan dengan sifat. Misalnya ada anak kembar, keluarnya sama dari perut ibunya, waktunya sama. Cuma ada sifat yang membedakan. Satunya apa namanya, misalnya rambutnya keriting, yang satu lurus. Ini sifat. Yang satu ada tanda lahirnya di mata, yang satu di mulut, di hidung, ya. Ini namanya sifat. Walaupun sama-sama persis, tapi ada sifat yang beda. Yang satu orangnya lembut, yang satu emosional, ya. Seperti itu sifat. Yang kedua, memperbagus pengucapan tiap huruf sesuai dengan sifat kelazimannya. Kalau kita tahu sifatnya, maka kita akan terapkan tata cara tersebut dan lebih sempurna pengucapannya. Yang ketiga membedakan huruf yang kuat dan huruf yang lembek. Suatu huruf terkait dengan bisa tidaknya satu huruf diidghamkan, satu huruf tidak, satu itu huruf yang lainnya. Intinya sifat ini adalah membedakan satu dengan yang lainnya. Masing-masing huruf satu makhraj beda sifat. Tidak ada yang satu makhraj satu sifat. Tidak ada. Kalau antum lihat dinahnya, kita lompat saja langsung dinah di sini cari. Ini dinah makhraj. 1 sampai 6 masing-masing huruf itu maksimal punya 7 makhraj. Minimalnya dia punya 5. Minimal. Mesti ada karakteristik pada huruf yang lebih spesifikasi. Tentunya nanti kita akan bahas. Apa saja sifat-sifat itu? Sifat lazimah dan sifat aridah. Jadi sifat itu ada yang lazimah, ada yang aridah. Dilihat dari tetap tidaknya sifat terbagi menjadi 2. Lazimah dan aridah. Lazimah itu sifat yang tidak mungkin terpisahkan dari satu huruf itu. Istilah hamas, sifat penyempurnaan suatu huruf adalah sifat penyempurna dari satu huruf yang muncul pada keadaan tertentu dan tidak berpengaruh pada zat huruf tersebut jika sifat tersebut tidak ditunaikan. Kita lompati. Jumlah sifat lazimah. Jadi yang kita akan bahas itu lazimah ini. Sifat lazimah terbagi menjadi 2. Sifat lazimah terbagi menjadi 2. Yang pertama sifat berpasangan, yang maknanya saling bertolak belakang. Bertolak belakang. Nah ini misalnya huruf ini termasuk kuat, huruf ini termasuk lemah. Huruf ini termasuk istilah, huruf ini termasuk infitah, ya, seperti itu nanti. Nanti sifat-sifatnya itu bertolak belakang. Contohnya yang pertama hamas sama jahr, 2 syiddah sama rohawah, 3 istiqlah dengan istifal, 4 itbar dengan infitah, 5 ismat dengan izlab. Apa itu semuanya akan kita bahas satu persatu beserta contohnya. Kemudian yang sifat yang tidak punya pasangan, misalnya kol-kolah, sofir, inhiraf, tafashi, lin, istitalah, takrir. Ini semuanya sifat yang tidak punya lawan. Kalau yang di atas mesti lawannya ada. Setiap huruf hijaiyah terbagi menjadi 2. Kalau enggak hamas ya jahar, kalau enggak sidah ya rohawah. Namun di antara sidah dan rohawah ada tengah-tengah tawasud. Ya. Kalau kita paham, lanjutkan. Kita langsung saja ke hamas dan jahar satu persatu. Hamas secara bahasa berarti khafa, samar, lirih. Secara istilah adalah suara yang samar lirih sebagai akibat dari terbukanya 2 pita suara dan tidak adanya getaran pada keduanya serta banyaknya aliran nafas yang menyertai keluarnya huruf tersebut. Jadi intinya pada hamas ini udaranya mengalir, nafasnya mengalir. Dan huruf-huruf ini biasanya tatkala yang hamas ini biasanya nafasnya keluar. Misalnya ini fa, sama-sama ada anginnya enggak? Fa ada angin? Ha ada angin? Ya. Fa ada angin? Ini sampai mic-nya aja bergetar. Sh. Kha. ش س ك ت. Kaf sama ta termasuk yang hamis. Salah, kurang pas pada seandainya kita membaca kaf sama ta itu enggak ada desisnya. Misalnya ka ta, kurang ka ta, ada sedikit desisnya. Tapi jangan banyak-banyak ka ta. Adapun jar, kebalikannya berarti apa? Tertahannya nafas selain huruf fa dan fa'adzuhu syakhsun sakata. Ini selain itu, contohnya apa lagi? Ba, ba, ada enggak? Ba gitu, ba, ja. Huruf jim juga seperti itu. Kalau orang Jawa biasanya ja, ada suara, ada nafas yang salah ini. Ja, ji, ju, tahan. Ja, ji, ju. Tidak ada nafasnya. Ada ini, ada kertas ya. Ba, ja, ta. Nah, ta kan ada. A, tidak boleh a. Misalnya. Secara bahasa adalah jelas. Secara istilah adalah suara yang jelas akibat dari tertutupnya dua pita suara dan getaran yang dihasilkan dari keduanya serta tertahan sebagian besar aliran nafas. Ya. Itu ada ilustrasi dari arit pita suara. Pita suara itu tertutup, akhirnya nafasnya itu sedikit yang enggak ada yang keluar. Pita suara saat pengucapan huruf jar itu tertutup. Sedangkan pita suara pada pengucapan huruf hamz tidak bergetar, ya, tidak menutup. Jadi keluarlah suara dari paru-paru, nafas dari paru-paru. Kok bisa ya seperti itu ya? Otomatis ya. Karunia Allah bisa mengucapkan, fungsinya ya untuk ngomong, untuk mengutarakan, bisa membaca Al-Quran. Jadi kalau pita suaranya rusak, biasanya gak ada suaranya orang. Kalau orang bisu itu sebenarnya bisa ngomong, suara itu gak rusak, cuma dia gak ada input masuk untuk bagaimana cara ngomong, karena telinganya tuli. Dia bisa jerit, cuma tidak ada yang bisa mengajari dia untuk ngomong. Akhirnya ya taunya orang pada ngomong, akhirnya dia ngomong. Cara psikologis seperti itu. Pita suara enggak rusak. Tapi kalau yang pita suara itu yang biasa sering manggung sana sini, enggak kontrol, enggak minum ket apa, orangnya teriak-teriak akhirnya rusak, nanti ngomongnya enggak bisa. Ngomongnya serak-serak gitu. Seperti itu. Kemudian sidah dan rokhwah. Kalau sidah dan rokhwah ini urusannya dengan suara. Kalau tadi nafas. Jahar dan apa? Hamz itu urusannya dengan nafas. Kalau ini urusannya dengan suara. Maksudnya apa? Sidah secara bahasa artinya kuah. Secara itu tercekatnya aliran suara saat pengucapan huruf akibat dari tekanan yang sempurna. Contohnya huruf-huruf yang ajid, kotin, bagaca. A itu enggak ketarik suaranya, enggak mengalir. Ja sama-sama. Ja. Da. Ko. To. Ba. Ka. Ta. Patokannya kuat. Coba kalau sebaliknya. Sa. Fa. Ada ha, lunak sekali, ya. Kho, diseret suaranya. Za, ini za. Kalau a enggak, enggak bisa. Ba, enggak bisa. Suaranya tertahan. Kalau ini suaranya diketarik. Za, so, do, ro, ro, fa. Ada tarikan apa namanya, berjalannya suara walaupun sedikit, bocornya suara tadi. Ha, wa, wa, ya kan? Beda kalau hamzah a, enggak ada a, enggak ada. Wa, wa, wa. Kalau di slow motion itu wa. Kalau a, a. Jadi itu. Bisa dipahami ya? Sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya ulangi kesimpulannya, bahwasanya sifat itu adalah untuk membedakan antara makhraj satu dengan makhraj yang lainnya. Walaupun satu makhraj dengan sifat, kita bisa membedakan karena sifat tersebut. Kemudian makhraj itu ada yang punya lawan dan ada yang punya dan ada yang tidak. Yang punya lawan kita baru bahas dua. Ya, padahal ada lima. Baru kita bahas dua. Yang pertama adalah hamz dan jahr berkaitan dengan su, apa namanya, nafas. Kalau syiddah dan rohwah berkaitan dengan apa, suara. Oh ya, terlewat. Di antara syiddah dan rohwah, oh di situ ada ya, bahwa perbedaan antara syiddah dan jahr ada enggak? Ya, kita baca. Perbedaan antara syiddah dan jahr seakan-akan tidak terlalu beda. Syiddah terkait dengan tertahannya suara, ada pencet terkait dengan nafas. Ini sudah kita jelaskan. Tekanan pada makhraj dari huruf syiddah lebih kuat dan sempurna, sehingga semua huruf syiddah juga bersifat jahr. Dan semua huruf qalqalah dan juga semua huruf hams adalah huruf rohwah karena sifatnya lebih lemah. Dan di antara syiddah dan rohwah ini, antara syiddah dan jahr, saya ulangi, di antara syiddah dan rohwah itu ada tawasud. Tidak syiddah, tidak rohwah. Tidak syiddah, tidak rohwah, berarti tawasud, tengah-tengah. Contohnya huruf lam, nun, ain, mim, ra, ya. Itu gak boleh kita mengucapkan lam itu terlalu syiddah lah. Gak boleh. Tapi gak terlalu disyarat juga la, juga tengah-tengah la. Bisa dipahami? Mim misalnya, nun misalnya, gak boleh kita mengucapkan kayak amzah a satu kali perduaan. Nah, enggak boleh. Nah, ada awalan n-nya dulu sedikit. Nah, ni, nu, salah. Nah, ni, nu, ban, itu enggak boleh. N adanya sedikit. Nah, ni, nu, ban, seperti itu. Ain juga. Ini enggak boleh disyarat juga. Atau sekali a, enggak boleh. Dia tengah-tengah. A. Tengah-tengah antara syiddah dan rohawah. Mim juga, ro juga. Ro tidak boleh kita cepat-cepat ro. Tidak boleh juga terlalu lama ro. Tidak boleh juga. Tengah-tengah ro. Ro. Ro. Ya. Ya. Hayakumullah. Semoga bisa selesai nanti. Di setiap pertemuan datang kita selesai dari istilah. Kalau mau selesaikan, tidak apa-apa sampai dulu. Nanti tidak belajar fikih nanti.